Dia akan datang esok. Saya akan telefon dia malam ini. Saya akan jumpa dia pada hari Ahad. Dia akan datangkah? Saya akan tanya dia.